Gak bisa. Apa? Surat Abasa bukan. Kalau Abasa watawalla, ini faidha jati tawamatul kubra. An-Nazi'at. Bah, turun lagi. Siapa lagi yang dari jauh? Gak apa-apa, yang penting jauh dari sini. Siapa? Ya, berapa juz? Anaba, baik. Anaba hafal, siapa namanya? Naila. Apa artinya Naila? Naila itu dapat. Naila, coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Siapa lagi yang lain? Tidak ada? Antum dari mana? Makassar, berapa juz? 2 juz depan belakang. Ya? Depan belakang, depannya Al-Baqarah. Ya? Alif Lam Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Terus? Kenapa nyambungnya ke ayat 263? Setengah. Sudah. Ada lagi yang lain? Terakhir. Ya, antum. Payakumbu, berapa juz? 3 juz. 2 juz. Kalau 2 juz kacungnya begini. Kalau ini 5. Ulangi lagi. Berdiri. Berdiri. Antum berapa? 2. Memang di hatinya udah tertulis 2. Hai, berapa juz? Depan belakang. Belakang campur. Berapa juz berapa aja? 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Terus. Kurangi 18 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo. Fa idza ja'atis sakhah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Dua ayat setelahnya. Ya, sebelum surat itu surat apa? Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Sebelum surat itu surat apa? Ya sudah. Baik. Antum dapat 500.000, Naila dapat 500.000. Insyaallah ya. Nanti sampaikan ke panitia ya, antum namanya siapa? Sampaikan untuk Naila saya kasih sekarang. Sini, Ustaz mau pulang. Sini. Nah, Masya Allah. Iya. Hati-hati. Ya, sini Naila. Aduh. Aduh, Assalamualaikum. Iya, namanya siapa? Naila. Naila sebelah sini sebentar. Duduk sini.